kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu shalihal a'mal. Wa kullu amin wa antum bi khairin. Kalau bahasa Indonesianya mohon maaf lahir dan batin. Berbahagia sekali alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa berada di Masjid Al-Ittihad. Saya tadinya diminta pengajian di majelis taklimnya Ibu-ibu An-Nisa yang selama ini saya sudah mungkin satu minggu enggak hadir Bu ya di sini. Kali sekian gitu ya. Namun karena suasananya banyak bapak-bapak, enggak adil nih kalau judulnya masih khusus perempuan. Saya kira tadi majelis An-Nisa saja karena banyak bapak-bapak berarti jadi dikombinasikan lah ya. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzul. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kelihatannya yang datang nih bapak-bapak mau update sepertinya ini. Saya enggak yakin pengajian sepenuhnya ini. Pengen takbir kayaknya gitu Pak ya. Takbir, takbir, takbir. Ya di sela-sela nanti saya ambillah contoh kasus lah ya. Tentang ketemu presiden gitu, lebaranan gitu ya. Perlu update itu saya rasa Pak ya. Gimana Habib Rizik juga gitu ya. Saya tahu ya apa yang kau mau gitu. Ya siang-siang gini apalagi yang syawalan udah selesai, udah makan siang, biasanya jam-jam tidur ini yang enak ini. Tapi saya akan goncang-goncang lah pokoknya. Pak, istri itu butuh 4 suami. Memangnya suami saja yang butuh istri 4. Istri juga butuh 4 suami. Suami pertama yang dibutuhkan oleh istri adalah tempat bagi si istri untuk mencintai. Betul gak Bu? Butuh suami yang ibu cinta, betul gak? So, ibu-ibu ini tabiatnya memang mencinta. Kalau dia gak cinta sama lakinya bisa kemana-mana larinya Pak. Betul gak Bu? Betul. Jadi bapak-bapak harus pintar memposisikan diri untuk dicintai oleh istri. Kalau istri sudah enggak cinta sama suami, nanti dia cinta anak doang, lupa sama bapaknya gitu. Yang kedua, suami yang dibutuhkan oleh istri adalah suami yang mencintai dia, mencintai si istri. Betul enggak, Bu? Iya. Nah. Jadi istri gak bisa hanya sepihak mencinta tapi tidak dicinta. Nah, problemnya yang udah tua ini apa mesti cinta-cintaan gitu Ustaz? Gitu kan. Tetap, kita kan punya visi berumah tangga. Visi inilah yang mengikat komitmen kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tugas suami itu berat bagaimana membawa istri dan anak-anak serta cucu-cucu masuk surga. Sekeluarga. Jadi kalau berbicara tentang surga nih Bu, lebih gampang perempuan masuk surga sebetulnya ketimbang laki-laki. Tentu yang saya katakan pakai dalil. Nah ini nanti sesi kedua, segmen kedua. Saya bicara segmen satu dulu. Jadi istri itu butuh tempat untuk mencinta, tetapi butuh suami yang mencintainya. Cuma Bu, yang namanya bapak-bapak ini kadang-kadang enggak secerdas yang Ibu duga. Suka dablok gitu. Karena suami itu tabiatnya egois. Setuju Bu? Bapak-bapak bilang nyesel gue datang ke sini. Kirain dapat update malah di... Tenang Pak, kita bikin satu-satu nanti. Gantian namanya istri kan duluan. Gitu. Suami itu egois, betul kan Bu? Yang suaranya keras terlalu merasakan dia. Dan yang kedua, suami itu pelit, betul gak Bu? Ada yang enggak tapi dikit gitu. Yang bilang pelit juga sebetulnya ragu-ragu. Sebetulnya yang egois itu istri. Betul Pak? Gini aja, kita langsung bukti aja lah, gak usah klaim-klaim ya. Coba kita lihat. Bu, harta istri juga adalah harta suami, setuju? Tidak? Saya ulangi, mungkin gak ngerti, gak ngerti tadi betul-betul aja gitu. Dengerin dong yang saya ngomong. Harta istri adalah juga harta suami, setuju? Tidak. Pak, saya mau tanya, harta suami adalah harta istri, setuju? Setuju. Jadi siapakah yang egois? Siapa yang kayak egois? Tetap aja bapak-bapak, udah terima aja. Gitu kenyataannya Pak. Hutang istri adalah juga hutang suami, setuju Pak? Setuju. Hutang suami adalah juga hutang istri, setuju Bu? Tidak. Gitu. Siapakah yang pelit? Suami. Gitu. Ini soal salah paham. Kesalahan terbesar perempuan di mata suami adalah cerewet, betul Pak? Betul Pak? Betul. Sebetulnya enggak ada perempuan cerewet itu. Yang ada adalah kecerdasan verbal perempuan 3 kali lipat daripada laki-laki. Jadi secara komunikasi memang perempuan itu lebih banyak ngomongnya. Perempuan itu kalau gak ngomong banyak, dia pusing. Karena setiap hari dia harus keluarkan kata-kata, katakanlah 20 ribu kata lah. Kalau laki-laki ini, saya ini sebetulnya Pak, ini udah 3 kali sesi nih sekarang ini. Udah mau muntah saya ngomong nih sekarang nih. Saudara. Karena laki-laki itu sebetulnya cuma 7 ribu kata. Gitu. Saya kasihan istri saya setelah pulang dari sini, dia tanya gimana ini nih? Serah. Udah capek gitu. Jadi sebetulnya gak ada perempuan yang cerewet. Karena kecerdasan verbal perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Baik. Saya mulai ini semua karena tentu keharmonian dalam rumah tangga ini penting sekali. Sehingga kita menjadikan surga apa? Menjadikan rumah tangga kita sebagai permulaan dari surga kita. Baik, bagaimana cara bisa masuk surga? Tapi saya belum tuntaskan suami ketiga yang dibutuhkan oleh istri. Adalah suami yang bisa menjadi protektor, pelindung bagi dia. Betul gak Bu? Ibu itu butuh suami yang bisa menjadi pelindung, pengaman bagi dia. Maka istri paling menderita adalah kalau suaminya pulang, dia tegang, ketakutan. Ada gak istri kayak gitu Bu? Ntar kalau lakinya udah pergi kerja, rasanya tenang dia. Tenang gak diomelin, tapi pusing sama siapa di luar sono. Jadi banyak istri yang tidak merasa safe, tidak punya perasaan secure sama lakinya. Di rumah dimarahin, di luar disono sama siapa gitu. Ada laki susah, gak ada laki juga susah. Harusnya menjadi suami itu, suami yang memberikan rasa aman bagi istri. Di rumah istri bisa jadi sandaran, suami jadi sandaran bagi istri. Di luar suami juga menentramkan hati istri. Yang keempat, suami yang dibutuhkan oleh istri adalah yang bisa menjadi imam dunia akhirat. Betul gak, Bu? Betul. Karenanya, bapak-bapak harus bisa jadi imam nih, Pak, dunia akhirat. Mau tidak mau belajar ngaji lagi, belajar tahsin lagi supaya bisa jadi imam bagi istrinya waktu tahajud. Kalau gak gitu nanti istrinya ke masjid mulu, ke pengajian mulu. Akhirnya bapaknya kurang dilayanin. Nah karenanya suami harus bisa menjadi imam. Imam tentu bukan hanya dalam sholat, tentu di luar sholat. Karenanya saya pada hari ini akan berbicara tentang asbab dukhulil jannah, sebab-sebab yang membuat kita bisa masuk surga. Secara garis besar, saya kira dunia surga adalah dunia yang paling indah untuk selalu kita tatap, untuk selalu kita renungkan. Termasuk kondisi Indonesia pada hari ini. Kenapa ada Al-Maidah 51? Olah ledakan di Indonesia khususnya dimulai dari Jakarta. Karena ada yang mengingin porak-porandakan Al-Maidah 51 seperti yang digambarkan dalam surat Al-Maidah 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki di Indonesiaku ini? Padahal siapakah yang paling baik hukumnya? Siapakah yang paling hebat hukumnya, yang paling adil hukumnya dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala? Indonesia ini saya lihat juga banyak orang tua, jadi cocok lagu yang saya bawakan ini. Bukan lautan. Nah, yang bisa nyanyi berarti udah tua tuh ya. Yang enggak nyambung berarti kurang gaul kan gitu. Hanya kolam susu, terus kail dan jala cukup menghidupiku, terus tiada badai, tiada topan kutemui, terus ikan dan udang menghampiri diriku. Itu sebelum ada reklamasi. Sebelum Kepulauan Seribu dia kuasai. Ya, sebelum ada Peluit, sebelum ada Muara Karang. Saya orang luar Batang, enak sekali tinggal di situ dulu. Betul. Kalau apalagi kalau musim hujan, musim barat di Jakarta ini, saya itu sambil bikin perahu di Pasir Putih sebelum ada yang namanya Peluit, Muara Karang itu semua dulu. Jadi kalau udah musim barat ini ombak kencang sampai ke Ancol itu. Itu kerang yang gede-gede itu, Pak. Saya bisa kumpulkan sampai berkarung-karung. Wah, apalagi namanya kerang hijau itu gampang banget sudah. Kapan kita mau kita makan tuh enak sekali. Mancing juga gampang. Saya sempat jualan air asin dulu. Ngambil dari pulau ke akuarium yang sekarang dibongkar itu. Ah, Indonesia pada saat indah itu indah deh. Seindah apa? Orang bilang tanah kita. Terus-terus. Orang tua rajin nyanyi juga. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi. Terus gimana lagi? Terus? Sampai situ aja redaksinya ya. Tongkat dan batu jadi taman. Ya namanya apa? Batang singkong itu kan tinggal tancap aja dia tumbuh sendiri kan. Ya, ubi-ubian kita taruh juga numbuh sendiri. Wah, sekarang sih agak susah lagi kita. Kesemek masih ada gak di Cibubur kesemek? Hah? Banyak? Gowok-gowok masih ada gowok? Jamblang? Hah? Ini bapak-bapak ada rindu lagi nih sama yang lama-lama. Apalagi orang-orang Betawi yang udah kegeser-geser ke Bogor nih. Pinggir-pinggir. Ditambah lagi pajaknya tinggi banget di Jakarta untuk ngurusi orang Jakarta sebetulnya. Mana kuat orang Jakarta bayar pajak segitu tingginya. Afa hukmal jahiliyah. Indonesia yang sudah Allah berikan rahmatnya kemudian terganggu, maka turunlah Al-Maidah 51, Allah yang dentumkan. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kau jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Biarlah sebagian Yahudi dan Nasrani dipimpin oleh sebagian yang lain, oleh pemimpin mereka. Tapi kalau kamu sudah menjadikan mereka sebagai pemimpin kamu, lambat laun cara berpikir kamu akan sama kayak dia. Lambat laun sikap mental kamu sama kayak dia. Lambat laun kelakuan lu juga sama kayak dia. Awalnya berpikirnya begini. Yang anti Ahok berarti anti kebinekaan. Cuh, gimana ceritanya ini? Yang tidak siap menerima Ahok jadi gubernur berarti anti NKRI. Waduh, ini pemikiran siapa dibawa ke sini? Orang-orang yang memilih pemimpin berdasarkan agamanya adalah orang yang anti Pancasila. Waduh, bukannya pasal 29 jelas bahwa kita dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini kelihatannya ada sedikit kekacauan kemarin sehingga terjadilah sedikit gejolak. Dan memang Indonesia akan tetap dalam kedamaiannya, dalam kedaulatannya, dalam kesuburannya. Selama orang Islam tentu menjalankan prinsip-prinsip dasar keislaman dalam bernegara dan berbangsa. Kita harus menjadi orang yang adil, menjadi orang yang beradab, kan begitu. Tapi sebelum adil dan beradab, orang Indonesia itu harus berketuhanan yang Maha Esa dulu. Tapi kalau sekarang banyak yang mau merubah nih Pak. Ketuhanan, titik, gak perlu yang Maha Esa. Mau Tuhannya 2, 3, 12, 300. Mau Tuhannya kodok, tembok, siapa gitu. Nah, sehingga gak ada lagi yang disebut dengan agama yang diakui di Indonesia dengan agama yang tidak diakui. Bebas kan? Ini bahaya, ini liberalisme. Jadi liberalisme bukan cuma masuk ke ranah politik sekarang, sudah memasuk ke ranah agama, sebab untuk meliberalkan hukum ekonomi dan politik harus dengan meliberalkan agamanya dulu. Nah, ini kemarin kejadiannya itu. Sehingga surga kita di Indonesia ini mulai terganggu, rumah tangga kita pun jadi terganggu. Banyak gak suami istri hampir cerai gara-gara beda pilih gubernur? Banyak gak grup-grup pada berantem gara-gara kemarin tuh? Grup-grup keluarga pun pada ribut, betul gak? Ini gara-gara siapa? Gua gak bilang lu kayak gitu. Ada yang menginginkan Al-Maidah 50, hukum jahiliyah di Indonesia ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini saya berbicara ini karena saya Pancasila, saya NKRI. Nah, gitu jadinya. Manusia Indonesia adalah manusia yang beradab. Tidak cukup hanya kemanusiaan. Karena ada yang kemanusiaan gini. Udahlah LGBT itu boleh. Ya. L-nya apa? Lesbian, gay, bisex, dan transgender. Gak bisa kayak begini. Perkawinan sejenis. Ada yang ingin mecah belah persatuan Indonesia. Kalau sila keempat sudah berantakan, kerakyatan tidak lagi dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam. Oh, udah hilang ini semua. Sila kelima, keadilan, ada gak sekarang? Ya tapi gak rezim ini doang, dari kemarin-kemarin juga sebetulnya sih. Artinya maksud saya begini, kita harus juga adil dalam melihat. Nah, apa yang terjadi sekarang mudah-mudahan termasuk di rumah tangga kita. Ya di rumah tangga kita. Kalau saya tadi bicara tentang rumah tangga Indonesia, maka di rumah tangga sebagai satuan terkecil dari sebuah kehidupan sosial, rumah tangga pun harus kita perbaiki. Tapi Pak, memang penguasa-penguasa rumah tangga ini sering kacau. Saya bicara rumah tangga kita. Ada tiga jenis laki-laki. Tapi tidak semuanya menjadi suami. Laki-laki pertama, statusnya suami tapi bukan suami menurut istri. Adalah laki-laki yang selalu merasa dirinya benar, istrinya salah, dan anaknya salah. Nah suami kayak begini sering sholat tapi di rumah marah mulu. Marahin mini, marahin anak. Banyak gak bu kayak begini laki? Gak banyak sih, tapi hampir banyak gitu. Suaminya sholat, ahli ibadah, tapi kasar banget sama bininya. Nah, suami kayak begini biasanya karena selalu merasa benar, istrinya selalu. Suami kayak begini biasanya tipenya, kenapa rumah tangga jadi gak bahagia? Akhirnya bini demo terus gitu. Bini sama anak itu demo gara-gara tersumbat komunikasi. Sumbatan komunikasi itu terjadi karena si pemimpin ini tidak mampu berkomunikasi dengan baik di dalam rumahnya. Saya gak bicara Indonesia lah ya. Saya kemarin sudah diterima kalau oleh presiden waktu lebaranan gitu kan. Nanti saya bocorin rahasianya. Sehingga Pak Presiden bilang, seandainya 411 itu terjadi dialog, maka tidak ada itu 212. Oh, inilah pentingnya dialog gitu kan. Tapi kenapa gak terjadi? Ya itu takdir lah, takdir aja. Kenapa gak terjadi dialog? Itu takdir menurut saya, biar Pak Presiden mencari kenapa. Saya juga gak tahu, mungkin yang diajak ngomong ini belum pas saat itu. Baik, di rumah juga kayak begitu. Yang membuat runyam di rumah tangga itu karena si suami merasa benar dan selalu menyalahkan istrinya. Suami begini tipenya biasanya salah aturan komunikasi di rumahnya. Kalau saya lagi bicara tidak boleh dipotong. Banyak gak suami kayak gitu, Bu? Tapi kalau mama bicara boleh dipotong. Wah, ini terbalik ini. Harusnya kalau mama lagi bicara enggak boleh dipotong. Kalau papa bicara boleh, baru itu benar di rumah. Kenapa? Karena perempuan butuh ngomong. Yang namanya perempuan belum mikir ngomong dulu. Yang penting ngomong dulu. Udah kita diam aja, Pak. Bapak gitu diam. Kita tanya, kenapa sih dari pagi gak selesai-selesai marahnya? Habis kamu begini-begini. Ya namanya juga khilaf. Khilaf, kemana khilaf? Ya hari ini aku khilaf lagi. Sampai kapan khilaf terus? Gitu. Ya doakanlah mudah-mudahan Allah maafkan aku. Gak bisa. Ntar cepat tua lu. Biarin. Nanti cepat nenek-nenek. Lu yang rugi tidur sama nenek-nenek. Kan gitu. Ya namanya perempuan cepat ngomong. Gak usah dilayanin. Ujung-ujungnya juga nangis. Ujung-ujungnya nangis. Enggak. Kamu tuh ya kan gitu. Jadi biarin kalau perempuan ngomong tuh biarin sampai lepas semuanya. Jangan ditanya. Ini bapak yang selalu merasa benar biasanya begini. Oke. Jadi intinya apa? Aku juga enggak tahu. Jadi dari pagi marah sampai sekarang, iya aku juga belum tahu mau apa. Yang penting marah ngomong dulu. Nah, itu bedanya kalau laki-laki kan mikir dulu baru ngomong. Kalau perempuan sambil ngomong dia mikir. Makanya komunikasi agak galau dalam rumah. Yang kedua, ini saya masih appetizer ini. Bagaimana membangun suasana surga di dalam rumah. Karena penyebab perceraian tertinggi itu ternyata di komunikasi. Yang kedua, komunikasi. Nah baru yang ketiga, komunikasi lagi. Ini penyebab kekacauan di dalam rumah tangga itu. Jenis suami yang kedua, yang selalu merasa bersalah. Minta maaf terus sama bininya. Sampai bininya bingung. Ini orang kesalahannya tiap hari, maaf mulu. Ini suami kayak gini nih gak bisa jadi imam bagi si istri karena gak punya karakter. Maaf mulu jule, maaf ya sayang, maaf ya. Aduh capek deh gitu. Nah yang benar itu laki-laki yang ketiga. Ini cocok jadi suami. Nih Bu, saya dahulin suami dulu ya. Jarang-jarang bapak-bapak mau diajak ngomong kayak gini Bu. Kita garap bapak-bapaknya dulu. Karena ibu gampang, masuk surga cukup dengan 4 cara. Kalau suami itu harus dengan 10 cara. Jadi gampangan perempuan yang masuk surga. Tapi kenapa banyakkan perempuan masuk? Nah itu juga cuma gara-gara satu hal aja. Hari ini pokoknya kita kasih ilmu-ilmu sederhana tetapi maknyos. Ya. Bapak-bapak juga yang memahami apa yang saya sampaikan ini walaupun sederhana, insya Allah konflik rumah tangga itu akan menjadi terejus insya Allah. Suami yang ketiga adalah dia tahu dirinya benar, istrinya salah. Dia tahu dirinya benar, anaknya salah. Tapi dia salahkan dulu dirinya karena dia tahu separuh kesalahan istrinya akibat kesalahan dirinya. Sebelum marah kepada anaknya, dia sadar bahwa separuh kesalahan anaknya adalah karena dia tidak pandai menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Baru marahnya tertib biasanya suami kayak gini. Dan marahnya suami kayak gini nih kadang-kadang dirindukan. Gitu ya. Udah pergi lama, kemudian baru pulang. Kangen mas, kata istri. Kangen apa? Kangen dimarahin kan gitu. Baik, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Secara garis besar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedangkan dia beriman. Jadi amal salehnya didasari oleh iman. Tidak cukup amal saleh saja, tapi dasarnya adalah iman. Orang yang amal salehnya didasari oleh iman, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun, tidak dizalimi oleh Allah, tidak dikurangi hak-haknya di surga itu. Saya ingin ceritakan sedikit, apa sih kenikmatan surga bagi perempuan secara spesifik? Ya, para ulama menggambarkannya dengan 5 contoh kasus. Jadi, saya bacakan, saya kumpulkan artikel dalam bahasa Arab. Perempuan yang masuk surga itu, salah satu keistimewaannya di surga nanti adalah selain seperti yang digambarkan secara umum, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, terus fi jannatin na'im thullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdu'ah muttaqina 'alayha mutaqabilin yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain kamsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Saya gambarkan ya. Ini tentang al-muqarrabin. Ini kelas tingginya orang di neraka, di surga. Wa kuntum azwajan tsalatsah. Ada 3 kelompok besar digambarkan di dalam surat Al-Waqiah, kelompok surga itu. Orang-orang di surga itu kelas-kelasnya. Ada kelompok muqarrabin, kelompok yang terdekat dengan Allah. Ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh masuk surga dengan semua ketakwaannya. Kelompok kedua, wa ashabul yamin, golongan kanan. Bapak-bapak mau masuk golongan kanan? Dia masuk surga tanpa dihisab, tanpa beramal. Mau? Telat. Itu buat yang matinya belum balik. Mau masuk surga tanpa amal saleh? Mau, cuma telat. Nah, karenanya yang punya balita sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia sebelum usia balik, mudah-mudahan anak bapak dan ibu itu menjadi penyambut tamu bapak dan ibu di surga nanti. Dan menjadi tabungan surga kita. Nah yang paling jelek nanti kelompok golongan kiri. Golongan kiri kita tinggalkan dulu. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Kata kuncinya, seberapapun hebatnya kamu beramal saleh, enggak mungkin bisa masuk surga tanpa izin Allah. Illa billah. Tidak akan kita bisa masuk surga tanpa kehendak Allah. Tanpa taufik Allah. Tanpa hidayahnya Allah. Urut-urutannya begitu kira-kira. Enggak bisa umur apa semua amal kita ini bisa jadi jaminan bahwa kita bakal masuk surga, enggak mungkin. Tapi digambarkan fi jannatin na'im, berada dalam surga kenikmatan. Thullatun minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, ini dari zaman setelahnya, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah, sekarang dibentuk bentuk kenikmatannya. Apa kenikmatan orang di surga itu? Ala sururim mawduna, mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Kalau rumah Bapak Ibu, saya lihat ada dipannya di depan gitu kan. Kayak kursi panjang ala Jawa gitu ya. Ada kasurnya, tapi kan kasurnya rada-rada buluk gitu. Kalau di surga itu bertahtakan emas dan permata di surga itu. Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Jadi duduknya pun santai, empuk, emas. Pohon di sekitarnya itu bisa naik turun. Buahnya kalau kita mau ambil dia turun gitu. Sambil bertelekan di surga itu. Ini menunjukkan suasana yang sangat rileks. Tentram, tidak ada tekanan dalam pikiran. Rileks gitu. Orang kalau lagi tegang tuh susah duduk rileks kan. Orang kalau lagi pusing duduk rileksnya gimana? Beda. Tapi kalau orang lagi bahagia gimana? Muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Duduk sambil berhadapan-hadapan, bercengkrama. Itu suasana di surga itu. Makanya orang-orang yang cuma mau makan sendirian gitu, tidak suka dengan orang lain, bukan calon penduduk surga dia. Karena di surga enggak, orang enggak kayak kucing makannya, ambil makanan sendiri di pojok gitu. Pengen kaya sendiri. Enggak gitu tipenya. Nabi Ibrahim alaihissalam dicontohkan tipe orang yang enggak bisa makan sendirian. Makanya ketika datang kedatangan tamu dari kalangan malaikat, ya. Itu Nabi Ibrahim suka sekali makan bareng. Jadi kalau di rumah lagi sendirian, dia keluar cari teman buat makan bareng. Apalagi kalau kedatangan tamu. Nah, itu kan daging sapi yang masih muda dan gemuk kan gitu ya. Itu yang disiapkan untuk tamunya, padahal yang datang itu malaikat tidak bisa makan. Itu menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang suka makan bersama. Apalagi ustaz, harus sering-sering diajak. Ya. Saya tunggu setelah ini Pak, kebetulan saya belum makan siang nih baru saja. Saya tahu kok tempatnya di sini enggak jauh. Mau saya anterin Pak. Ya bisa sambil nyender gitu Pak. Enggak usah jauh-jauh di seberang sono loh gitu. Nah, buat ibu-ibu digambarkan sedikitnya ada ini secara umum ya, kenikmatan surga bagi perempuan. Ya tufu alaihim wildanum mukhalladun. Ibu-ibu akan dikelilingi oleh jomblo-jomblo. Anak-anak muda yang tuanya, yang mudanya itu abadi. Abadi. Bu, di surga mau enggak ketemu laki yang sekarang? Satu perempuan itu di surga minimal dilayani oleh 1000 laki-laki muda sesuai dengan selera ibu-ibu. Pertanyaan saya, masih mau gak ketemu dengan laki yang sekarang? Saya tanya dulu sekali lagi, masih mau gak ketemu dengan laki yang sekarang? Suaranya, saya mau dengar suaranya. Ibu-ibu nanti di surga nih, lihat nih ya. Tiba-tiba ibu lagi duduk nih, mau makan. Ibu melihat semua pelayan yang jumlahnya 1000 orang, pernah melihat gak 1000 butir mutiara itu dilempar di atas marmer putih atau itu bertebaran, pernah lihat? Kira-kira di dalam benak ibu-ibu itu kalau ada mutiara tiba-tiba bertebaran di lantai, dalam benak ibu-ibu seperti apa itu indahnya kira-kira? Oh, kalau saya sih Ustadz disiut sama balon anak-anak burga gitu, saya senang begini. Apalagi ditaburin. Nah itu pelayan ibu-ibu nanti di surga. Pemuda-pemuda yang terus muda dan tidak pernah tua itu seperti itu. tiba-tiba datang khusus untuk nyeka ininya, datang lagi khusus untuk taplaknya, khusus untuk lagi macam-macam semua ibu dekluk pun ada semua, ada 1000 orang satu ibu. Mau ketemu laki yang sekarang? Emang lu doang yang gak ketemu-ketemu laki, gue juga gak mau ketemu bini di sono. Bidadari ada pak, bidadari. Mau ketemu sama bini yang sekarang? Baik, kita lanjutin dulu ya. Ini siang-siang nih masalahnya nih. Yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Nah ibu-ibu gak boleh lagi bertanya, Ustaz kenapa sih yang ada di surga selalu bidadari, bidadari, bidadari mulu? Yang enak tuh laki-laki aja deh di surga. Sekarang udah tahu ayatnya kan? Karena kemarin belum khatam ngajinya. Nah jadi perempuan nanti dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Biakwa biwa abari kawaka simim main. Dengan membawa gelas. Cuma bahasanya ceret sih ya, apa yang keren. Pengganti ceretnya apa kira-kira? Ya teko gak apa-apalah gitu. Sloki, piala. Ya pokoknya gitulah gelas-gelas kecil yang indah-indah di surga itu. La yusadda'una anha wa la yunsifun. Mereka tuh minum anggurnya tidak bikin pening kepala dan tidak pula memabukkan. Ini kriteria minuman surga yang sangat enak itu. Rasanya, rasa anggur, anggur yang paling istimewa, tapi gak bikin pusing. Dan tidak memabukkan. Nah minuman di dunia ini, kualitasnya memang rendah. Minum anggur tapi kemudian bikin. Wa faqiyatin mimma yatakhayyarun. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih. Mereka silakan pilih buah yang paling mereka suka. Yang pasti gak ada pestisidanya. Dan kualitas buah-buahan di surga itu kullama ruziqu minha min tsamaratin qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Itu setiap kali mereka disiapkan buah-buahan itu, wah, hampir kayak nama buah-buahan di dunia, bentuknya hampir sama tapi kualitasnya berbeda. Itu di surga. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Dagingnya pun bukan daging sembarangan. Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Sejenis unggas, unggas yang paling istimewa. Ada masal Arab bunyinya kayak begini. Orang-orang Arab dulu makanannya unta. Itulah karenanya mereka tegar dan kuat di segala situasi. Sementara orang-orang tua Turki dulu makannya kuda. Karenanya lari mereka cepat. Dan visi mereka juga kuat. Tapi kalau kita makan ayam broiler lagi gitu. Maka kita menjadi umat yang tidur. Memang makanan itu mempengaruhi kualitas. Tetapi di sini digambarkan soal enak dan tidak enaknya makanan itu. Daging itu digambarkan daging burung yang paling istimewa. Buat laki-laki disiapkan wahurun ain. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Matanya saja ka'amthali lu'lu'il magnun. Laksana mutiara, si bidadarinya ini laksana mutiara yang tersimpan baik di tempat yang sangat istimewa. Jadi bapak kalau ingin memuliakan istri, ingin muliakan istri dan cepat awet muda, tetap awet muda, maka kita harus perhatiin di tempat-tempat. Tidur dia harus bagus, rumahnya harus bagus, makanannya harus bagus. Betul bu? Baik. Wahurun ain, bapak-bapak di sana akan mendapatkan bidadari. Ada 3 jenis bidadari. Semuanya bebas bapak-bapak pilih. Mau yang mana saja. Masih mau ketemu bini lagi pak? Yang tua itu. Karena ada ibu-ibu nanya, Ustaz nanti kalau saya di surga kira-kira saya ketemu suami saya lagi, Ustaz sudah meninggal dunia. Tanya sama dia, mau gak ketemu sama elu? Tapi jangan khawatir, Bu. Ibu gak kalah cantik dengan bidadari di surga. Kenapa? Karena bidadari-bidadari ini, inna ansya'nahunna insya'an. Terus? Faja'alnahunna abkaron urban li ashabil. Apa artinya? Ya begitulah pokoknya artinya. Bidadari-bidadari ini tercipta cantik di akhirat di surga itu tanpa amal soleh. Tapi ibu-ibu yang bisa masuk surga setelah diuji di dunia dan beriman beramal soleh, cantiknya mengalahkan semua bidadari. Rugi laki yang gak mau ketemu bininya lagi pada saat itu. Jadi yang tadi yang bilang gak mau ketemu, tolak, Bu. Ibu-ibu akan lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga. Karena apa? Ibu bisa masuk surga melalui sebuah fit and proper tes yang ketat. Sementara bidadari tercipta begitu saja. Jazaa'an bima kaanuu ya'maluun. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'siman. Di surga itu komunikasinya tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Semua perkataan di sana enggak ada hoaksnya. Dan tidak ada yang membukanya kita bikin kaget-kaget gitu, enggak ada. Semua perkataan di surga adalah perkataan yang indah-indah. Dan karakteristik pola komunikasi di surga itu adalah illa qilan salaman. Akan tetapi mereka mengucapkan salam satu sama lain. Karenanya ciri-ciri rumah tangga yang bahagia itu yang menjadi permulaan surga adalah pola komunikasi di rumahnya itu salaman, salama. Suami menjaga lisannya, jangan gampang-gampang menyayat hati istri. Istri itu main perasaan, Pak. Sementara Bapak tidak punya perasaan. Betul gak, Bu? Suami itu pakai otak, bini itu gak punya otak. Gitu. Ini bukan untuk mencela, tahu diri. Ya, begini, Pak. Memang istri itu kuat sekali perasaannya, peka sekali perasaannya. Kalau dibilang istri gak punya perasaan, kadang-kadang memang iya. Karena kadang akalnya itu kalah sama perasaannya. Bukan berarti betul-betul gak punya akal. Karena dominasi perempuan yang kadang-kadang suka mengalahkan logikanya itu. Misalnya, perempuan itu seringkali disakiti oleh suami. Tapi ya karena perasaannya itulah yang membuat dia kuat kepada suaminya itu. Tapi kalau suami, ini karena terlalu pakai logika. Logika, semua dimainkan logikanya, sehingga kadang-kadang lupa kepada perasaan istrinya. Ini perlu saya sampaikan karena kalau kita lihat, penyebab kekacauan rumah tangga itu dimulai dari komunikasi. Padahal komunikasi rumah surgawi, kalau Bapak ingin menciptakan suasana surgawi di rumah, Bapak harus bikin aturan main. Anak-anakku sekalian, kalau masuk ke rumah semua harus salam. Assalamualaikum. Gitu. Saya waktu baru pindah rumah, saya kemudian tidur sebentar karena capek di kamar anak saya di bawah sama istri saya. Kamar saya di atas. Tiba-tiba terdengar suara, duh, duh, kayak monster jalan, duh, duh. Wah, ini penunggu ini. Jin penunggu kadang cuma mengganggu tapi gak jahat. Ya, gak jahat. Ada yang protes nih kayaknya. Istri saya kaget. Apa gitu ya? Kamu dengar gak? Enggak. So, kalau saya bilang dengar nanti dia malah takut. Masa gak dengar sih? Enggak, emang ada apaan? Padahal saya dengar. Nanti belakang saya kasih tahu. Itu gampang. Memang ada jin yang tidak suka keluarga ini harmoni. Tapi percayalah, Enggak perlu panggil Ghostbuster. Mahal. Ntar nyolong emas lagi di rumah kan gitu. Cukup membaca salam. Kalau belum pergi jauh masuk rumah, assalamualaikum. Semua. Kakak masuk kamar adik, biasakan assalamualaikum. Papa masuk kamar anak, ucapkan assalamualaikum. Anak masuk kamar papa juga mengucapkan assalamualaikum. Budayakan itu saja di rumah. Tapi kalau habis pergi jauh, assalamualaikum ditambah lagi, masya Allah la quwata. Insya Allah yang bapak lihat, ibu lihat di rumah itu, misalnya habis umroh, habis keluar negeri, habis kemana berhari-hari, baca aja itu assalamualaikum, masya Allah la quwata. Itu diambil memang dari hadis Nabi SAW, dan itu juga digambarkan di dalam surah Al-Kahfi. Laula idza khalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwata. Ya, habis khuruj ini misalnya lama-lama gitu kan, pulang ke rumah itu baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya surgawi, bahkan jin-jin khusus yang tidak suka keluarga harmoni pun pergi. Jadi saya enggak panggil pemburu hantu. Sesama hantu dilarang saling memburu kan gitu. Cukup setiap hari saya anjurkan kepada semua anak saya. Ya yang kecil juga kadang suka ngeliat yang aneh-aneh di rumah. Awalnya nih. Oh, jadi anak saya kaget gitu, kayak ada apalah makhluk kecil lah, sekelebat istri juga suka melihat itu. Saya bilang selesai, masuk ke dapur pun salam. Tugas saya cuma bacakan ayat kursi di setiap sudut rumah, itu aja semua. Kemudian baca Quran sampai Al-Baqarah selesai. Enggak lama itu kemudian insya Allah dengan izin Allah pergi. Itu jin, gampang ngusirnya. Yang susah ngusir setan. Apalagi udah lama kesetanan, ini repot. Tapi ada caranya. Ini pengalaman saya di lapangan, lebih cepat nyembuhin orang kesurupan daripada orang kesetanan. Kalau yang kesurupan cukup datang, kadang kita gak becu apa-apapun, langsung ampun, ampun, ampun, ini Ustadz tukang bakar jin, Ustadz tukang bakar jin. Padahal kita belum ngapa-ngapain gitu, gampang. Tapi yang kesetanan ini susah. Sholatnya bagus, tapi omongannya kasar banget sama bini. Doanya panjang, tapi pelitnya juga panjang banget. Ini enggak di sini lah ya Pak ya maksudnya. Tidak. Suasana surgawi, kehilan salaman. Nah di dalam rumah sudah lapis, damai, enggak usah suka ngungkit-ngungkit yang masa lalu, banding-bandingin bini. Ada enggak suka banding-bandingin istrinya? Kamu tuh kayak si Anu dong. Ibu juga enggak usah banding-bandingin. Kamu kayak si ini dong. Udah lu kawin sono sama ustadz lu. Gitu. Ini gara-gara ibunya sering ngaji banding-bandingin lakinya sama ustadznya, itu kayak kedengeran kayak gitu. Akhirnya pas suaminya, udah lu kawin sama ustadz lu sono gitu. Ngapa sama gue? Gitu. Gak boleh banding-banding. Salaman, salam. Harus saling pandai berkomunikasi. Ini sekilas. Nah, sekarang, untuk perempuan, ada keistimewaan sendiri di surga itu. Surga perempuan itu kan maksud saya, perempuan itu kalau masuk surga itu cantiknya lebih cantik sekali daripada sebelumnya. Dan usianya muda terus. Kira-kira ukuran berapa tahun waktu ibu lagi muda-mudanya cakep-cakepnya banyak naik nasir dulu. Umur-umur berapa kira-kira? Hah? 56. Tapi saya lihat di sini muda-muda semua, gak ada yang ubanan ya. Untung pakai hijab ya. Tapi saya kurus-kurus, enggak ada gendut-gendut di sini. Untung hijabnya syar'i, jadi nutupi semua kan gitu. Bercandain ibu-ibu, Pak. Baik. Tapi di surga nanti ibu-ibu tampil cantik sekali. Yang kedua digambarkan, saya enggak perlu bacakan semua dalilnya. Ibu-ibunya muda terus. Dan yang ketiga, ibu-ibu di surga itu perhiasannya bertabur perhiasan. Dan yang keempat, ibu-ibu di surga itu bajunya, fashionnya keren-keren luar biasa. Nah, itu ada banyak ayat menggambarkan tentang pakaian-pakaian orang di surga, terutama yang terbuat dari sutra. Dan ini mohon maaf ya Bu, nanti Ibu di akhirat, di surga khususnya, boleh milih mau laki yang mana aja. Senang gak Bu? Bingung pasti. Kalau pakai perasaan dunia, di sana nanti lahum fiha ma yasha'un. Ibu bapak sekalian. Nabi dan para sahabat, ketika sholatnya itu sudah sampai pada puncak kelelahan, kenapa bisa semangat lagi? Karena yakin lelah hanya sebentar di dunia, tapi di akhirat kelak di surga ini tidak akan pernah terasa lagi. Orang-orang beriman itu jika merasakan lelahnya berpuasa, laparnya berpuasa, dia akan berkata ini hanya di dunia. Untuk sebuah surga yang begitu besar, ini terlalu kecil. Sehingga mereka bersemangat untuk berpuasa. Ketika mereka bersedekah, tidak ada takut sedikit pun. Karena memang harta ini titipan Allah. Dan kalau saya kembalikan ke jalan Allah, Allah pasti kembalikan lagi kepada saya. Tapi yang pasti di surga kelak, ini semua tidak akan sebanding kalau saya sudah keluarkan harta saya di jalan Allah. Bahkan nyawanya pun dia berikan, karena selama hidup di dunia, kalau hari ini untung, besok rugi. Kalau hari ini tersenyum, besok menangis. Kalau hari ini bahagia, besok. Kalau hari ini saya sehat, besok. Kalau hari ini saya hidup, besok. Di surga itu semua tidak ada lagi. Bahkan diserahkan kehidupannya. Karenanya kehidupan orang-orang yang selalu berorientasi kepada surga itu adalah kehidupan orang-orang yang penuh optimisme. Berpikir positif. Dan ibu-ibu di surga nanti diberikan pasangan-pasangan yang tidak pernah menyakitkan. Gak ada lagi itu yang namanya egois, pelit, gambaran-gambaran tentang wildanu mukhalladun yatufu alaihim mukhalladun biakwabi wa bariqa wa kasin mimma'in la yusadda'una anha wala yunsifun. Tetapi ada yang lebih indah lagi. Yang lebih indah lagi adalah ketika kita dimampukan oleh Allah bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Waladaina mazid. Kalau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat wajahnya. Itulah puncak kenikmatan surgawi. Dan orang-orang yang merindukan surga sampai kepada puncaknya surga, ketika dia mengatakan puncak kenikmatan surgawi adalah melihat wajah Allah, maka sholatnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Orang seperti ini merasakan betapa dahsyatnya sholat itu. Bahkan saat terindah dalam hidupnya adalah sholatnya. Kenikmatan paling nikmat dalam hidupnya adalah bukan makan enak, bukan kendaraan mewah, bukan rumah-rumah yang super mewah. Kenikmatan paling puncak bagi orang perindu surga dengan semua keindahannya dan puncak keistimewaan adalah surga, maka puncak kenikmatan orang hidup itu adalah salatnya. Disitulah dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup ini kalau mau makan carilah makanan yang paling enak. Nah, hidup ini, kalau mau punya kendaraan, harus kendaraan yang paling istimewa. Nah, kalau kamu sudah besar, harus tinggal di rumah, rumah yang paling enak. Apa itu ya? Makan paling enak adalah saat kamu lapar. Kendaraan yang paling mewah adalah ketika kamu mendapatkan hadiah unta merah. Ketika kamu berhasil mengajak orang lain kembali kepada Islam. Kalau kamu hidup untuk Islam, mengajak manusia kepada Islam, Allah lipat bumi ini. Allah akan beri kamu kendaraan istimewa. Orang-orang yang hidupnya membawa Islam, dia bisa belah dunia ini. Saya melihat teman-teman saya yang di Tabligh, yang khuruj untuk Islam, Beda dengan orang-orang yang kerja pergi pagi pulang sore bertahun-tahun gak pernah keluar negeri. Sementara mereka yang khuruj membawa Islam, dia keliling dunia kemana dia pergi. Betul gak Pak? Dunia itu menjadi lapang bagi dia, bagi yang khuruj ini. Tapi yang takut khuruj itu, ngumpulin untuk rekreasi aja susah. Perlu nabung. Nah, kalau mau tinggal di rumah yang paling mewah nak, di dunia ini, tinggallah di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ kamu akan berjumpa dengan puncak kenikmatan. Dan puncak kenikmatan adalah ketika berjumpa dengan Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Bahkan sholatnya orang seperti ini, Allahu Akbar, tidak kemana-mana matanya. Tidak akan membaca punggung orang lain yang tulisan apa gitu. Ronaldo gitu. Matanya tertuju kepada Allah, ke tempat sujudnya. Karena sekejap saja khusyukannya hilang, maka hilanglah kenikmatan sholatnya itu. Bahkan dimulai dari wudunya. Wudunya pun mengikuti Nabi SAW. Isbagul wudu. Jadi para pencari surga itu betul-betul ilmunya khusus untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian, kalau berwudu pakai keran. Ini kan keran nih. Ini keran nih. Bapak ibu wudunya begini, dari tangan ke sikut, atau begini, sikut ke tangan. Coba ingat kalau lagi wudu di keran. Biasanya gimana? Dari sikut ke tangan atau dari tangan ke sikut? Benar. Saya perhatikan loh banyak yang begini. Enggak batal, tapi enggak mengikuti sunnah. Nabi ini gambarkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang mau masuk surga sesungguhnya, wudhunya diperhatikan, sholatnya diperhatikan. Bahkan assalamualaikum warahmatullahi, ditatapnya semua orang yang ada di kanannya. Salam kedamaian. Tidak ada ganjalan di dalam hatinya. Nengok ke kiri, salam. Diajak kepada Islam. Aduh, tapi anak-anak kita coba. SD berapa tahun? SMP berapa tahun? Udah berapa tuh? SMA berapa tahun? Bisa kerja apa umur sekian? Setelah sekolah 9 tahun? 12 tahun. Hah? Tidak ada anak hafiz Quran 30 juz itu nganggur, enggak ada. Cukup belajar 1, 2 tahun, 3 tahun paling lama hafiz Quran. Ada hafiz Quran nganggur? Gak ada. Tinggal tambah science. Teng, hidupnya itu. Kuliah berapa tahun? 4 tahun. Jadi 12 tambah 4 berapa tahun? 16 tahun usianya berapa? Tambah 7 tahun? 23 tahun bisa kerja apa? Fresh graduate S1. Gajinya aja belum komplit. Sementara Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel di usia 19 dan 20 tahun. Berarti sudah khatam itu ilmu politik dan militernya. Sudah khatam strategi lapangannya. Dan sudah khatam bagaimana mengoperate semua jenis senjata. Bagaimana berkuda. Bagaimana menata sebuah kota. Anak kita bisa apa? Umur 19-20 tahun. Lama memang kalau ngajarin anak untuk cari dunia. Tapi kalau anak selalu diingatkan kepada surga. Makanya ini sebetulnya ada buku saya tulis, Masuk Surga Sekeluarga. Ini sebuah obsesi sebetulnya. Dan ini saya ambil dari Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau Allah bilang jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api, maksudnya apa? Kita disuruh bawa keluarga kita masuk. Jadi saya berpikir bagaimana menggandeng tangan istri saya agar bisa masuk surga. Saya harus bekerja keras bagaimana menggendong anak-anak saya agar bisa masuk. Saya akan berikan punggung saya agar orang tua saya menjadikan saya sebagai jembatan bagi dia masuk surga itu. Sempat terujar di mobil. Kita masuk surga sekeluarga yuk. Yuk, yuk. Tapi gimana caranya? Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Orang tua yang beriman, lalu keimanan yang dicontoh oleh anak-anaknya, maka surga anaknya akan diupgrade selevel dengan orang tuanya. Walaupun amal soleh anaknya tidak sebanyak amal soleh orang tuanya, walaupun anaknya belum haji, walaupun anaknya belum bersedekah banyak, walaupun anaknya belum berwakaf, kenapa diupgrade sebagai bonus tambahan untuk orang tua, ayah dan bunda yang beriman dan menjadi teladan bagi keimanan anak-anaknya. Allahu Akbar. Tapi sayang, sekolahin anak SD, belajar dapat akhirat atau dapat dunia? Gampang ukurannya. Itu mata pelajaran, kebanyakan cari dunia atau cari akhirat? SMP, lihat mata pelajarannya, cari dunia atau cari akhirat? SMU, kuliah S1, S2, Indonesia berantakan gara-gara orang S3. Tamatan Amerika, Ameria, Amerini, Amerita, Amerika siapa lagi terus. Amerika siapa lagi tadi itu? Amedini, Amedia, Amedi. Ah. Tapi kalau satu keluarga kita konsentrasikan. Ya Allah, makanya Pak suami-suami banyak doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Buat perempuan kalau mau masuk surga cuma 4 saja langkahnya. Ya. Cuma 4 langkah saya lihat di sini. Oh, maaf. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nih. Kalau laki-laki butuh 10 cara, maka perempuan cukup 4 langkah. Dari riwayat Ahmad dalam musnadnya dan juga Al-Hakim dalam kitabnya Al-Kabir, ini hadis yang sahih, qala sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah," dalam hadis lain haitsu syah. Kalau perempuan-perempuan itu sudah menegakkan sholatnya yang 5 waktu, menuntaskan puasanya yang hutang kemudian dibayar sampai 1 bulan penuh, dan menjaga kemaluannya sampai kepada menjaga aurat-auratnya, dan taat pada suaminya, dia masuk surga boleh dari pintu mana saja. Digambarkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang suka sholat akan masuk lewat pintu sholat. Orang yang suka sedekah akan masuk lewat pintu. Orang yang suka berpuasa masuk pintu Ar-Royan. Orang yang berjihad masuk dari pintu jihad. Tapi ibu-ibu, boleh masuk surga lewat pintu mana saja hanya dengan 4 langkah sederhana. Pertama, tegakkan sholat 5 waktu bukan cuma dirimu. Ibunya Ahmad bin Hanbal itu ibu tunggal, orang tua tunggal. Dia tidak ingin anak laki-lakinya sholat di rumah. Karena orang tua yang punya anak laki-laki sholatnya gak ke masjid, itu lelaki KW. Jangan biarkan anak-anakmu tinggal di komplek, apa namanya? Apa? Bukit Permai. Seberapa luas sih Bukit Permai ini? Masih banyak yang punya anak laki-laki masih jarang ke masjid? Banyak. Ini didikan apa nih orang tua nih? Enggak ngajak anak ke surga. Malas datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya sholatnya di samping meja kantor mulu? Dikasih kerjaan sama Allah, dikasih gaji sama Allah, dikasih kaya raya punya mobil supaya gampang ke masjid. Ini kenapa jadi waktunya sholat zuhur nyuci motor? Wah, ini ada yang error nih di sini. Walaupun hidup kalau apa gunanya, walaupun hidup kalau enggak ke masjid, mobilnya mewah, mewah sekali, rumahnya megah, megah sekali, tetapi malas sholat ke masjid, semuanya jadi bencana saja. Jadi kalau nanti punya anak laki-laki, sholat subuhnya di rumah, jangan dimarahin. Alhamdulillah, anak mama sekarang sudah jadi lelaki solehah. Gitu. Kenapa mama bilang aku lelaki solehah? Kan yang boleh sholat di rumah cuma perempuan. Ih, mama lebih menyedihkan lagi. Kenapa? Suami mama, suami solehah. Oh, rupanya anak-anak malas ke masjid nih gara-gara siapa? Bapaknya lelaki. Betapa menyedihkan ibu-ibu yang punya suami solehah. Mau bu punya suami solehah? Dan lagi suami-suami yang sholat subuhnya di masjid, habis dari subuh sholat jamaah ke masjid ke kantor, Masya Allah, fi zimmatillah. Rezekinya itu dijamin oleh Allah. Apalagi sudah sholat jamaah. Jadi kalau ingin masuk surga nih sekeluarga ini, mulainya dari begini, gini, gini. Di surga itu kan nanti puncak kenikmatan berjumpa dengan siapa? Di manakah tempat paling cepat berjumpa dengan Allah? Masjid, rumah, kantor-kantor, rumah. Akhir bulan jalan-jalan tempat rekreasi. Tempat rekreasi sholatnya pun di musola rumah makan. Ini kapan ke masjidnya? Jumatan doang. Katanya tempat paling dekat berjumpa dengan Allah di mana? Tempat turunnya rahmat ini rumah, Pak. Saya sampai jam berapa sih? Hah? Udah selesai ya? Udah lewat ya? Ya saya ikut waktu aja lah. Ini juga namanya session 1. Nanti ketemu lagi insya Allah ya. Ini tips-tips sederhana saja dulu. Ini karena masih kelas basic, Pak. Jadi yang basic-basic dulu, mungkin ini pun sudah memberikan sedikit sentuhan-sentuhan lah ya. Walaupun yang laki soleh tadi jangan tersinggung lah Pak, gitu. Kan lebaran. Gitu. Tapi ya malu lah masa jadi laki soleh sama Allah. Ibu-ibu juga gitu, ajak keluarga pelan-pelan ya, sholat di masjid. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, bapak-bapak, 3 penanya dulu, ibu. Ibu-ibu juga silakan di belakang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu, Bapak Kiai, nama saya Abdul Malik, aktivis Pak. Di masjid ini. Alhamdulillah. 12 tahun saya di sini. Ya, Pak Abdul saya Malik. Saya senang dan kagum kepada Pak Kiai. Dan saya senang sekali bisa bertatap muka. Dan bisa bersilaturahmi. Berbicara amin. Langsung dengan Pak Kiai. Amin, amin. Saya lihat sering itu di YouTube, saya juga ya. Sering ngikutin. Inti juga... pertanyaannya Pak Malik, mohon maaf. Langsung. Sesama aktivis jadi rindu gitu loh. Main potong aja. Tunggu. Ini ada pertanyaan saya yaitu, nanti kata Nabi, ya. Yahudi terpecah menjadi 71. Ya. Kristen 71 yeah. Dan umat Nabi menjadi 73. Yeah. Yang dua masa bodoh lah saya tidak mau tahu. Yeah. Yahudi Kristen masa bodoh saya tidak mau tahu. Yang penting Islam. Yeah. Umatku kelak akan menjadi terpecah 73 golongan. Dan yang satu yang masuk surga. Yang satu ini yang mana? Oh. Padahal kata Nabi juga pernah saya dengar. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Iya betul. Apa yang tidak mau? Karena dia tidak mau menjalankan sunah-sunahku. Iya. Demikianlah mungkin saya dibatasi pertanyaan saya oleh Bapak Izur. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga, silakan dari Ibu, dari Akhwat, silakan mewakili. Sementara satu dulu. Assalamualaikum. Dua, nggak apa-apa dua. Dua ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya punya anak ya Pak, laki-laki itu dua. Iya. Tapi kalau anak saya yang satu itu gampang Pak, kalau disuruh ke masjid. Tapi kalau yang satu lagi itu susah Pak. Iya. Gimana ya cara kita ngasih taunya? Baik. Udah gitu Pak, yang kedua ini pertanyaan kedua. Perempuan masuk surga itu kan empat cara. Ini baru satu, Pak. Tiganya lagi belum. Nah, makasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah disebutkan empat-empat ya tadi, cuma kecepatan kali ya. Ya, oke. Okay. Satu ya? Lagi. Satu lagi, Ibu-Ibu. Satu lagi, silakan. Penanya Ibu-Ibu. Kalau gak ada, langsung kali. Dari Ibu yang paling akhir, anak kita itu memang ditakdirkan oleh Allah, ada yang mudah diajak kepada ketaatan, ada yang menurut kita itu susah, ya. Tapi jangan berburuk sangka. Di sini banyak kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu waktu mudanya bandel, setelah orang tuanya meninggal baru dia pada taat-taat. Banyak kan di sini? Banyak. Begini. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita bersabar dan bersyukur terhadap situasi ini. Syukuri dulu anak kita. Yang pertama dulu bersyukur dulu. Kita punya anak yang jelas dia mau sholat, cuma kan masih malas ke masjid. Jangan dimarahin. Pertama yang harus kita lakukan adalah kasih dia makanan yang halal, pakaian yang halal. Yang kedua, doain dia. Gimana caranya? Sebelum tidur, ingetin nak, siapa tidur ya, besok sholat subuh ya sayang. Jadi kita udah set up. Suruh dia kalau perlu berwudu dulu supaya gampang bangun. Kalau perlu sholat dua rakaat sebelum tidur, agar gampang bangun. Dan baca ayat kursi sebelum tidur. Apalagi kalau dinasehatin sudah besar. Baca surah Al-Waqiah kayak Ibnu Mas'ud, insya Allah besok gak akan fakir selama-lamanya. Tidur. Dan suruh lebih cepat lagi tidurnya supaya gampang bangun subuh. Bangun subuh ya memang harus kita dulu orang tua yang menjadi teladan. Bu, saya punya teman, masjidnya itu ramai sekali dipimpin oleh dia. Jumlah jamaah subuhnya tiap hari gak banyak, cuma 750 orang. Saya tanya sama dia, gimana cara kamu bisa mimpin masjid kayak gini? Ya banyak tipsnya, tapi saya tanya apa rahasianya? Ustadz, saya itu sejak SMU, malu sekali sama ibu saya. Kenapa? Saya selalu dibangunkan subuh sama ibu saya. Dan tidak pernah saya lihat ibu saya membangunkan saya dalam keadaan pakai daster. Ibu saya bangunin saya pasti dalam keadaan sudah pakai mukena. Dan kalau saya melintas di tempat sejadahnya berarti dia sudah qiyamul lail dan Qurannya sudah ada di situ, tasbihnya juga sudah ada di situ. Terus apa ibu kamu gak menstruasi? Nah itu dia Ustadz, walaupun ibu saya menstruasi gak sholat malam itu tetap aja pakai mukena, berzikir jalan terus di sepertiga akhir malam dan berdoa. Jadi saya malu sama anak saya Ustadz. Sama ibu saya, masa saya yang laki-laki malas gini, ibu saya yang udah tua saja rajin bangun malam. Jadi teladan Bu rupanya. Dan kalau ngebangunin anak jangan kayak penjaga neraka. Kamu tuh ya, mau masuk neraka kamu. Yang ada juga kayak anak, kayak ibunya Ahmad bin Hambal. Karena tidak mau anaknya jadi lelaki KW, terpaksalah dia ke masjid tiap hari gendong anaknya, tuntun anaknya supaya anaknya bisa sholat subuh ke masjid tiap hari. Dan ini Bu tips, saya punya teman, anaknya gak bisa pisah dari masjid. Kenapa? Karena setiap malam minggu sejak dia masih bayi, itu diajaknya tuh ke masjid kalau malam mingguan, bukan ke mall gitu. Jadi dia udah biasakan anaknya minal masjid, ilal masjid. Kalau kita kan minal mall, ilal malam minggu kemana? Masjid mana biasanya malam minggu Bu? Masjid mana? Citos, terus masjid mana lagi? Hah? Junction, masjid mana lagi? Jujur, jujur. PIM, satu dan dua kan gitu. Itu sih kerjaan gue gitu. Mohon maaf ya. Jadi karena dia terbiasa setiap malam Sabtu atau malam Minggu itu dia bawa anaknya ke masjid memang. Dan sekarang punya adik, masih bayi juga. Oleh bapaknya baru umur berapa hari dibawa masjid, ke masjid kalau subuh. Dan karena kakak-kakaknya udah besar, jadi kakaknya yang gendong. Jadi karena memang sudah dibudayakan, ibu anaknya dibiasain besar di mana selama ini? Di masjid atau di mall? Nah ini persoalannya, jangan salahin anak dong. Orang tuanya selama ini bawa kemana? Ya udah tobat aja lah, gak usah nyesel gitu. Kelihatan nyesel banget gitu kan. Ya memang salah kita dari awal. Doakan dia. Rabbi, ikuti saya doanya supaya anak rajin sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya begini, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku teladan sholat, yang mendirikan sholat. Dan jadikan anakku, anak-anak keturunan yang mendirikan sholat. Assalamualaikum. Kira-kira kalau kita bilang assalamualaikum, anak yang lagi tidur jawab enggak? Enggak lah, paling. Assalamualaikum. Ruhnya jawab enggak? Jawab ruhnya itu. Apalagi kalau sebelum tidur kita udah set up. Nak, tidur cepat ya sayang ya. Supaya besok bangun subuh. Iya mah, udah. Itu pasti, itu terset up itu. Nanti dibangunin juga enggak sulit. Tapi tetap aja namanya anak-anak gitu kan. Bangun, duduk, tewas lagi gitu. Ini pengalaman pribadi juga sih. Selain saya ngelakuin itu, saya juga ngelakuin sama anak saya kan gitu. Akhirnya ya supaya gampang kadang-kadang saya siapin tuh penyemprot air yang lembut itu. Yang kencang gitu kan, yang bikin seger dari jauh gitu. Saya taruh di samping dia. Dia bangunin, assalamualaikum. Kan kalau kelamaan bangunin anak-anak satu-satu kita telat qobliyah subuh kan. Ini kadang-kadang itu masalahnya. Aduh udah kadang telat ke masjid, telat qobliyah subuh. Tapi kita harus sabar. Assalamualaikum, salam, buka mata. Buka mata. Bismillah. Baru selesai, baru dia bangun. Kadang-kadang ya, tapi jangan ngagetin dan jangan lakukan itu sama suami, jangan. Ini untuk kalangan sendiri saja. Bahaya kalau laki lo gituin. Walaupun kalau ada perjanjiannya enggak apa-apa karena Rasul dan istrinya seperti juga kan? Istri kepada suami juga begitu juga kan, itu udah jalan terakhir lah gitu kira-kira. Baik. Illa wahidan. Jadi saya kira yang dimaksud dari 73 golongan itu semua masuk surga adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah golongan yang ittiba kepada Rasul dan bersama para sahabat Nabi SAW yang suka berjamaah. Nah kelompok saudara-saudara, bapak-bapak sekalian di tablik ini yang sedang berada di masjid ini, salah satu dari umat Islam yang dijamin masuk surga. Iya, ini buat bapak-bapak yang suka salah paham sama jamaah tablik. Ya, deket-deket deh supaya informasinya tuh gak salah. Orang yang paling berbahagia orang yang bisa berlama-lama di masjid. Bukan yang berbahagia berlama-lama di rumah, pakai AC, kemudian nonton film gitu ya. Apalagi bisa, itu bukan orang yang bahagia itu. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa berlama-lama. Tempatnya rahmat di mana? Di ruang ber-AC atau di masjid? Masjid yang ber-AC, oke. Gitu. Di masjid tempatnya rahmat. Makanya kalau rumahnya orang berbahagia itu, ibu, Maryam dapat rezeki terus walaupun gak keluar rumah di mana? Di kamar, di ruang TV atau di mihrab? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria ngintip Maryam di tempat ibadahnya, selalu ada rezeki makanan di situ. Zakaria dapat anak ketika datang ke dokter, ke tabib, ke sungai, di hutan, atau berada di mihrab. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi. Zakaria itu punya anak bernama Yahya. Saat itu malaikat memanggil Zakaria ketika Zakaria mungkin sedang sholat sunnah di rumahnya, di mihrabnya. Jadi spot malaikat di rumah itu adalah mihrab. Saya mau kasih tahu tempat setan di rumah. Di mana? Hah? Oke, WC. Bulan Ramadan diikat gak itu semua? Enggak, tetap dia ada di situ, khubus wal khaba'is. Tapi enggak ada dalam hadis, dan saya tahu tempat setan paling banyak di rumah, lebih banyak dari di WC, adalah ruang TV. Itu tempatnya setan semua situ. Apalagi sudah home theater gitu semua dilengkapi. Lebih komplit lagi setannya di situ. Spot malaikat di rumah di mana? Nah ini kan, bagaimana keluarga mau jadi bahagia masuk surga? Masuk ke rumah, piano klasik. Ya. Yang kedua, ruang TV. Ya. Ruang ketiga, minibar. Ya. Mana mihrabnya? Mindahin bioskop ke rumah. Mindahin bar ke rumah. Mindahin studio musik, panggung musik ke rumah. Rumah apa ini namanya? Rumah apa namanya ini? Ya saya gak mau sebutin sih. Mana bisa malaikat betah di rumah kayak begini? Betul gak? Jadi gimana Ustadz? Masjid aja di rumah kayak gitu. Ya gak usah ngambek gitu lah. Tapi saya mau bilang, spot malaikat, coba kalau kita ke Masjid Nabawi, di mana titik spot malaikat yang paling banyak malaikat rahmat? Raudhah. Semua Masjid Nabawi itu banyak malaikat rahmatnya, tapi spot di antara sekian banyak spot, termasuk di Masjidil Haram, di mana spot-spot istimewanya? Spot malaikatnya. Nah, saya tanya di rumahmu, di mana spot malaikat kau siapkan? Ada enggak spot malaikat disiapkan di rumah? Jadilah karya kayak Maryam gitu. Bu ya. Jadi kalau ke situ ibu bawanya mau berzikir, mau sholat aja, mau baca Quran di situ. Itu malaikat senang nungguin ibu di situ. Biasanya si Fatime ini jam sekian kata malaikat udah di sini, kemana nih? Gitu. Nah, jadi harus ada spot malaikat di rumah, di mana malaikat senang sama ibu ketika berada di tempat itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Aku luka lihat dan astagfirullah liwalakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu salihal amal. Kullu am. Wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kalau masuk surga, 10 ayat itu, 10 kriteria itu ada di awal surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina, itu syarat masuk surga. Bapak-bapak ada 10 poin. Ya, yang saya jelaskan baru ibu-ibu tadi. Jadi ada 4. Salat, puasa, jaga kehormatan diri dan kemaluan, dan yang keempat taat pada suami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.